apakah qobliyah Jumat termasuk rawatib? Qobliyah atau ba'diyah? Qobliyah Jumat tidak ada, ya. Tidak ada sunnah qobliyah Jumat, tidak ada. Dari sunnah Nabi SAW tidak ada. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka melakukan sholat setelah mereka masuk ke masjid sebelum sholat Jumat. Yang ini adalah sholat sunnah mutlak, bukan qobliyah Jumat. Sehingga mereka sholat tidak terbatas oleh jumlah rakaat tertentu. Seperti yang kita tahu bahwa dianjurkan datang lebih pagi atau lebih dulu pada sholat Jumat. Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah memperbanyak sholat sunnah. Itu yang ada, bukan qobliyah Jumat. Adapun setelah Jumat disunahkan sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, baik di masjid maupun di rumah. Apakah termasuk rawatib? Insya Allah termasuk rawatib, karena ini menggantikan zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau bertanya tentang sholat yang dikerjakan pada hari Jumat setelah azan pertama. Apa hukum sholat ini? Sedangkan yang ana ketahui tidak ada sholat qobliyah Jumat. Dan apa yang harus ana lakukan ketika selesai azan pertama? Karena selama ini ana hanya diam tidak sholat. Bolehkah ana sholat dengan niat sholat sunnah mutlak? Mohon penjelasannya, jazakallah khair. Wa anta jazakallah khair. Seseorang apabila dia hendak datang sholat Jumat, maka hendaknya dia masuk masjid dan menjalankan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Setelah itu tafadhol dia menjalankan sholat-sholat sunnah mutlaqah semampunya, ya, tidak dibatasi hitungan tertentu. Adapun sholat qobliyah Jumat, maka tidak ada sholat qobliyah Jumat sebagaimana sholat qobliyah duhur begitu, tidak ada, dan tidak bisa dikiaskan dengan sholat qobliyah duhur, karena banyaknya fawarik, perbedaan-perbedaan, ya. Sholat Jumat dengan sholat duhur tersebut banyak sekali perbedaan-perbedaan, dari jumlah rokaatnya, dari bacaannya yang dibaca secara jahr, ya. Dari banyak hal disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Demikian pula, ya, apa yang menjadi petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Tidak pernah para sahabat Rasulullah SAW setelah selesai adhan, ya, Bilal memandangkan adhan, kemudian mereka berdiri bersama-sama sholat qobliyah Jumat, sama sekali tidak ada. Ana bacakan di sini penjelasan daripada Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Ibnu Qayyim menyatakan, wa kana idza faragha Bilalun minal adzan akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil khutbah wa lam yaqum ahadun yarka' rak'atain al-battah. Dan apabila Bilal selesai daripada adzan, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau segera memulai khutbah. Langsung berkhutbah. Walam yakum ahadun yarka' rak'atain al-battah. Di sini perhatikan, dan tidak ada seorang pun yang kemudian berdiri melakukan sholat 2 rakaat sama sekali. Sama sekali. Dan ini menunjukkan bahwasannya sholat Jumat mirip dengan sholat Id, ya, lebih mirip dengan sholat Id daripada sholat Zuhur. Dari sisi tidak ada sholat sunnah padanya. Wallahu ta'ala alam bisawab.